que na mi mantomo chinanuri nake kukaranuan lansaleori naku kurikau boli mikama naku era sumbrera susa loko pace nyawaku sayang ngapa tanu ale tomo ane nyawaku nasuku mange pamarisinu rina ke kodo nale pak mange patrisiku sayang apa mo sabah naki Kodi makapan ripatini nu nungale mo marai Unami mangat nake sayang Una tanjak tuna barang-barang kamase Angga papai Uwero memang riolo Tanu susai anjo tunaku Tanu itu paceku Lakroko Mainake kodo Na kuera Sayang